janji, janji, janji marang awakku. Nyatane mung palsu, palsu sekelambimu. Sakjane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging ngopo awak iki isih tresno setengah mati. Gawe aku loro, hati wis ra bisa nerus ke dalane.